Nah, yang gitu ya, mencari para ulama, hadir di masjidnya mereka, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak tawaf dan segala macamnya. Ini diisi dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya kira cukup sekian, sehingga dihentikan sampai sore ini saja. Itu mana? Kamu lihat? Gak apa-apa ya? Selebihnya ya habis tahalul. Ya kan halal semua jadi ya kan. Iya. Jadi habis dari salib ya kita agak sedikit santai aja lah. Farid Allah. Fadol, Allah Farid. Oh iya, itibak itu ketika tawaf tadi. Pas kita sudah mulai tawaf, baru kita tuangkan. Iya, Allah Farid. Tadi perasaan saya belum begitu. Itibak dari mulai itu kan? Oh belum, ya. Jadi selempang itu untuk ketika tawaf umroh dan ketika tawaf tamattu. Jadi ketika dia tawaf. Kalau yang itu terserah. Kalau misalkan dia menggunakannya di mikot, sebagaimana biasa, nanti sampai sana perlu selempangkan. Dan itu gampang. Kalau sudah begini kan, tinggal apa namanya dirubah, cantongkan, set, selesai. Para kalau itu. Oh, nah, salah tahalul sebenarnya mengulang-ulang. Oh mulang-mulang lagi, masya Allah. Pertanyaan bagus, sangat-sangat bagus. Ketika itu Pak ya? Rincian jawaban. Kalau mengulang-ulang umur di waktu yang berbeda, boleh. Memperbanyak umur itu bagus. Satu umrah ke umur berikutnya, kafarat dosa. Tapi kalau yang dimaksud sekali safar, dalam satu safar berkali-kali umrah, tidak ada contoh dari Nabi. Sama-sama. Kecuali kalau kita haji dan umroh, pas itu tidak sempat umroh, hanya ketemu dengan haji saja. Sebagaimana Aisyah ketika itu, maka diperbolehkan untuk umroh dan keluar ke hil, ke tanim, ihram lagi untuk umroh, baru menuju ke Masjidil Haram. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau paket umroh saja sudah umroh dan masih satu safar, maka tidak ada sunnahnya kita mengulang-ulang umroh lagi. Tapi yang dianjurkan memperbanyak tawaf, memperbanyak ibadah dan amal-amal yang lain. Tahu dia? Allah. Nah, ini kalau memperbanyak tawaf itu dalam keadaan pakai pakai biasa. Biasa. Ya keliling gitu, pakai biasa. Para kawan. Cukup misalnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang mau umroh dikasih kemudahan. Mudah-mudahan yang belum ada kesempatan umroh dikasih kesempatan untuk bisa umroh, dan kita yang belum berhaji juga dikasih kesempatan untuk bisa berhaji pula. Insyaallah taala amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian saja ya. Fa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlul hablakumullah. Pada maghrib antum tausia ya. Selamat. Tadi sudah praktek, sudah saya. Tadi sudah maju dia tadi. Antum yang belum maju. Antum pada hari bisa lah ya. Tahu siapa sih kalimah untuk orang ikhok? Anak kalah sih ani. Tahalul akbar. Anak sudah tahalul akbar sudah halal kalau sesuatu sudah. Dia terikat sekarang sudah lepas gitu. Antum bisa lah ya. Jadi umumkan sama teman-teman. Nah, tausiahnya beli pada mati. Harus selesai. Sudah. Sahar lakbar. Ya mereka nya gak kecewa. Isya apa mereka pulang. Ya apa? Di upayakan sama beli. Barakallahu.